إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita lanjutkan dari tafsir Surah Al-Hasyr ayat yang ke-16 dan 17 dari tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Yani qauluhu ta'ala kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Seperti permisalannya syaitan yang ketika dia mengatakan kepada manusia, membisiki kepada manusia, ukfur, kufurlah. Falamma kafara, ketika orang tersebut kufur kepada Allah, qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian syaitan itu justru mengatakan, setelah orang tadi berhasil kufur, berhasil ya mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka justru syaitan mengatakan, aku berlepas diri darimu, aku juga takut kepada Allah Rabb semesta alam. Wa kana aqibatuhuma annahuma fin nari khalidin fiha. Maka akhir daripada keduanya, baik syaitan ataupun manusia yang sudah kufur kepada Allah, keduanya itu akan berada di dalam neraka abadi selamanya. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Kemarin telah disebutkan sebuah kisah, ya, kisah yang diriwayatkan oleh At-Tabari dengan sanadnya, dengan sanad yang sahih. Kisah seorang Ubad Bani Israel, seorang ahli ibadahnya Bani Israel, kisah sebelum zamannya Rasul. Ya, bahwasanya kisahnya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Inna rahiban ta'abbada 60 sanatan. Zaman dulu ada seorang rahib, seorang pendeta yang beribadah selama 60 tahun. Dalam riwayat lain usianya 80 tahun. Ya, dia ibadah 60 tahun. Tidak pernah keluar dari gerejanya. Wa inna syaitana aradahu fa'ayahu fa'amida ila imra'atin fa'ajnaha. Syaitan telah berusaha menggodanya dengan berbagai macam cara, dan pendeta tersebut tidak tergoda sama sekali. Tetapi akhirnya syaitan tersebut memakai cara yang paling jitu, yaitu dengan godaan wanita. Jadi kisahnya, ada seorang saudara laki-laki karena ingin berurusan di luar kota, dia titipkan saudara perempuannya kepada pendeta tadi. dalam versi lain bahwasanya anak perempuan tadi, remaja perempuan tadi, pemudi tadi itu sakit. Ya, kemudian karena ada sebuah urusan, maka adik perempuannya tadi dititipkan kepada pendeta. Ya. Dan termasuk kesalahan pendeta tadi adalah menerima di gerejanya, dia tinggal antara dia dan wanita muda tadi. Ya, ini sudah khalwat, ya, sudah berduaan di dalam, walaupun gereja, walaupun masjid, tapi kalau yang berduaan adalah laki-laki dan perempuan, maka setan yang ketiga. Setan pasti yang ketiga. Maka benar, pendeta yang tadi ibadah 60 tahun, usianya sudah 80 tahun, ketika berduaan di dalam gereja dengan wanita muda tadi, akhirnya mulailah berpandang-pandangan melihat pemudi tadi, wanita tadi. Maka akhirnya fa'ataha, akhirnya dia pun merayunya, si pendeta yang sudah, mohon maaf, tua bangka 80 tahun, ibadah juga 60 tahun, tergoda dengan pemudi tadi sampai akhirnya menggoda, ya, muda, wanita muda tadi sampai akhirnya berzina. Fahamalat, dan hamillah wanita muda tadi, ya, hamillah wanita muda tadi, ya. Karena yang namanya laki-laki itu tidak mengenal menopause, ya, tidak mengenal tua muda. Laki-laki tetaplah laki-laki. Bahkan dalam hadis yang lain, la yazalu syekhu syaban, senantiasa, kata Rasulullah, laki-laki itu kalau semakin tua itu semakin muda. Ya, jadi laki-laki itu kalau semakin tua semakin muda. Semakin muda apa? Pikirannya. Merasa muda, ingin muda lagi. Panjang angan-angannya. Ya. Kalau anak muda biasanya pendek angan-angan. Ya, pokoknya udah kenyang, udah jajan, selesai. Itu anak muda. Tapi orang tua tidak selesai sampai di situ. Panjang angan-angan. Sehingga kata Rasulullah, la yazalu syekhu syaban. Senantiasa seorang laki-laki kalau semakin tua, maka semakin menjadi muda. Maka ada istilah makin tua makin jadi. Ya, itu memang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya subhanallah, akhirnya wanita perempuan tadi hamil. Fa amida ilaiha, maka saking bingungnya ini laki-laki menghamili wanita muda, padahal dia dikenal sebagai ahlu ibadah, 60 tahun ibadah, enggak pernah keluar dari masjid, enggak pernah keluar dari gereja, tiba-tiba menghamili wanita, kan sesuatu yang sangat mengherankan. Maka dia bingung untuk menjaga kehormatannya bagaimana. Akhirnya wanita tadi dibunuh. Faqatalaha, dibunuhlah wanita tadi. Setelah membunuh, fajaa ikhwatuha, datanglah saudara-saudara laki-laki dari perempuan tadi mencari. Ya, saya mau menjemput adik saya. Di mana adik saya? Bingung ini pendetaannya. Sedang bingung-bingungnya, takut-takutnya. Faqala syaitan lirrahib, maka syaitan itu datang kepada rahib tadi. Ana sahibuka inni a'yai inni a'yai jani ana sana'tu hadza bika fa'ati'ni anjuka mimma sana'ta bika. Akulah, ya, akulah yang membuatmu sampai tergoda dengan wanita tadi. Akulah yang membuatmu akhirnya berzina, kemudian membunuh wanita tadi. Dan aku pun bisa menghidupkan wanita tadi dengan syarat kamu taat kepadaku. Pendeta tadi pun akhirnya mau taat sama setan tadi. Apa perintahnya? Untuk fasjud li sajdatan, sujudlah kepadaku satu kali sujud. Satu saja, satu kali sujud. Fasajadalahu, maka sang pendeta tadi sujud kepada iblis tadi, kepada syaitan tadi. Falama sajadalahu, ketika sang pendeta tadi sujud kepada syaitan, maka syaitan mengatakan, inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Pendeta tadi mati. Lagi sujud kepada iblis, dicabut ruhnya. 60 tahun ibadah, tiba-tiba justru sujudnya kepada iblis. pada syaitan. Gara-gara apa? Gara-gara godaan wanita. Ya. Karena memang ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa. Kata Rasul SAW, tidaklah aku tinggalkan satu fitnah, satu ujian yang paling berat bagi kaum laki-laki, tidak lain tidak bukan adalah ujian tentang perkara wanita. Ya, ujian tentang wanita itu ujian yang sangat berat bagi laki-laki. Ini perlu catat ini. Laki-laki umur berapapun, ini sudah 80 tahun. Ya, tega-teganya seperti itu. Kepikiran seperti itu, tapi itulah namanya laki-laki. Ya, itulah namanya laki-laki. Maka hendaknya kita kendalikan diri kita. Ya, yang haram itu jangan dibiarkan. Yang haram dalam pikiran kita buang, yang haram dalam hati kita buang. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya seorang itu punya potensi untuk berzina. Setiap manusia, la mahalah, tidak bisa menghindari potensi ini. Setiap manusia punya potensi untuk berzina. La mahalah, dan tidak bisa menghindari potensi ini. Ya, kemudian Rasulullah memperinci yang namanya zinanya pikiran itu membayangkan. Yang namanya membayangkan, siapa yang bisa mengendalikan bayangan dia, pikiran dia? Enggak bisa. Ya. Bisa jadi nanti dari bayangan tangan sudah mulai, mata sudah mulai memandang, tangan sudah mulai bergerak, kaki sudah mulai berjalan. Ya. Fasaddaqat farjuhu aula. Tinggal mohon maaf kemaluannya itu membenarkan pikirannya atau tidak. Kalau dia turuti hawa nafsunya, sudah jatuh dalam zina. Kalau dia cegah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, maka akan tercegah dari perbuatan zina. Maka sekali lagi, setiap manusia punya potensi. Punya potensi untuk berzina, la mahalah, tidak bisa dihindari. Itu setiap manusia. Maka, ikhwan fillah a'zakumullah, segera beristighfar. Dan sekali lagi, ujian yang terberat bagi lelaki adalah wanita. Fandi mana Fandi? Nah, jadi demikianlah ujian terberat ya bagi kaum laki-laki adalah wanita. Maka ketika kita tahu mataraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa, maka kita harus benar-benar berhati-hati. Sampai-sampai seorang pendeta yang beribadah 60 tahun sampai kemudian sujud kepada iblis gara-gara godaan wanita. Betapa pertumpahan darah terjadi kalau kita baca-baca buku sejarah, terkadang gara-gara wanita. Ya. Laki-laki dan perempuan yang saling bersaudara, laki-laki dengan laki-laki yang lainnya yang saling bersaudara, kemudian saling membunuh gara-gara wanita. Bahkan terkadang seorang anak durhaka terhadap orang tua gara-gara wanita. Senang sama wanita, tidak direstui, akhirnya apa? Durhaka sama orang tua. Bisa saja seperti itu. Itulah fitnah. Ujian. Ya. Ini penting sekali bagi kita semuanya. Atau terkadang yang sudah beristri, terkadang istri kita menjadi fitnah, menguji kebaktian kita kepada orang tua kita. Ya. Atau terkadang ibu kita yang jadi fitnah bagi rumah tangga kita. Ya. Itulah yang namanya fitnah, ujian. Dan ujian terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Nabi Adam, seorang nabi pertama, manusia yang suci, yang sudah merasakan surga, bisa goncang saat itu, padahal diperintahkan oleh Allah, dilarang langsung oleh Allah, dengar suara Allah dalam berfirman, wala taqrab hadhihi syajara, jangan dekati pohon ini. Tapi ketika yang merayu adalah sosok istrinya, gimana? Bisa nolak atau tidak? Berat. Dan tergelincir. ya, fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Dan memang itulah tabiat manusia. Dari semenjak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, fitnah bagi laki-laki adalah perempuan, wanita. Nabi Adam tergelincir dari surga, salah satunya ya fitnah istrinya. Ujian, fitnah itu artinya ujian. Ya. Ujian. Terkadang seorang anak durhaka kepada orang tua, fitnah istrinya, fitnah ujian daripada perempuan. Terkadang orang berebut harta sampai bertumpah darah gara-gara wanita. Maka ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Demikian. Fa inna awwala fitnatin kana fi bani Israil fi nisa. Karena dulu ujian pertama bani Israil, kenapa mereka sampai merubah-rubah kitabullah? Kenapa mereka sampai merubah-rubah hukum Allah? Itu karena apa, sobat? Karena wanita. Karena wanita. Ya. Kenapa Namrud memerangi Nabi Ibrahim sangat marah? Bukan hanya masalah Nabi Ibrahim mendakwakan tauhid, tapi karena Namrud tersebut ingin menikahi mahramnya, dilarang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terfitnah oleh mahramnya sendiri. Ya. Dari sinilah ya benar-benar harus kita berhati-hati. Takut dunia wataku nisa. Kemudian kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh para ulama terkait tafsir Al-Hasyr ini ayat 16. Qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsani Yahya Ibnu Ibrahim Al-Mas'udi qala haddatsana Abi an Abihi an Jaddihi an Al-A'mash an Ammarah عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية dari عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ketika beliau menafsirkan ayat ini surat Al-Hasyr ayat yang ke-16 qala beliau menceritakan كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة. Dulu zaman dulu ada seorang wanita yang kebiasaannya itu kesehariannya mengembala domba. Dia memiliki 4 saudara. Wa kana ta'wi bil laili ila sum'atir rahib. Dan setiap malam dia itu beristirahat di sebuah kuil atau gereja dari milik sang rahib, milik sang pendeta, ahli ibadah. Qala fa nazala ar-rahib fa fajjara biha fa hamalat. Kemudian karena tiap malam itu ikut menginap di gereja tadi, lama-kelamaan si pendeta tersebut tertarik dengan wanita tadi dan akhirnya ya menggoda wanita tadi. Wa fajara, terjadilah perzinaan biha dengan wanita tadi. Hamalat, dan akhirnya hamil wanita tadi. Fatahu syaitan, syaitan pun datang kepadanya. Faqala lahu uqtulha thumma fanha. Kemudian syaitan datang kepada si rahib tadi dan mengatakan bunuh dia. Karena kalau dia hamil, kamu kehormatannya bisa hilang. Bisa nanti berbahaya bagi status sosialmu, kehormatanmu. Uqtulha, bunuh dia. Thumma dfanha, kemudian dikubur. Nanti enggak ada orang yang tahu. Begitu. Ini adalah bisikan daripada iblis kepada sang rahib tadi. Wa qala lahum fa innaka rajulun musaddaq yusma'u qauluk. Kamu itu orang yang terpercaya. Kalau kamu berucap apapun pasti akan dipercaya oleh orang. Ya, kalau ada yang nyari wanita tadi enggak tahu kemana pergi, orang pasti akan percaya. Karena dia terkenal jujur, terkenal ya sebagai tokoh agama, orang yang soleh, orang yang ibadahnya cuma di masjid saja. Zaman sekarang mungkin ustadz atau kiai atau apapun itulah istilahnya. Sepertinya tidak mungkin dia berbuat maksiat, jauh. Tapi yang namanya syaitan bisa menggelincirkan. Seorang yang ibadah puluhan tahun menggelincirkan dalam dosa yang sangat besar. Dia berzina, yang namanya berzina dosa besar kan. Seharusnya setelah itu dia bertobat. Tetapi perzinaan tersebut ya dijadikan alat untuk syaitan supaya pendeta tadi melakukan dosa yang lebih besar. Apa itu? Membunuh. Kemudian setelah itu digunakanlah dosa membunuh tadi untuk melakukan dosa yang lebih besar lagi. Apa itu? Sujud kepada selain Allah. Nah itulah ngerinya kalau kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Jadi namanya sesoleh apapun manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa, bisa ya lagi lupa. Tapi hendaknya ketika kita lupa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita meninggal dunia. Ya, terkadang kita marah. Tapi kalau kita tahan amarah kita itu lebih baik. Karena kalau kita lampiaskan dosanya akan lebih besar. Ya. Khususnya kalau kita tinggal dekat dengan saudara, tinggal dengan orang tua, itu harus hati-hati. Jangan sampai kemarahan kita membawa dosa yang lebih besar. Jangan sampai kemarahan kita membuat putus silaturahim. Ya. Itu jangan sampai. Itu memang ujian, berat di situ. Tapi ingat, ya, tub ilallah, bertobat pada Allah. Kalau kita yang salah, jangan malu untuk minta maaf. Jangan malu untuk kita mengaku diri kita salah. Karena rasa gengsi tadi, seperti rahib tadi, merasa nanti kehormatannya jatuh, justru dia malah membunuh, melakukan dosa yang jauh lebih besar. Ya, maka jangan sampai dosa kecil kita kemudian membawa kepada dosa yang lebih besar lagi. Itu jangan sampai, bahaya. Dosa-dosa besar ya disebutkan dalam hadis ada 7 ya. Ya salah satunya tadi ini, berzina, membunuh, syirik, ya, atau sihir, atau durhaka sama orang tua, ya, terus apa lagi, mencuri, firar yaumaz zahf, lari dalam medan pertempuran. Itu 7 dosa besar yang muhlikat, yang akan membinasakan hidup dia di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai kita melakukannya, dosanya besar sekali. Ya. Dan ada tingkatan-tingkatannya, orang fitnah sebelum. Maka sekali lagi kita lanjutkan. Fa'ata syaitan ikhwataha fil mana. Kemudian syaitan tadi setelah berhasil membujuk rahib sampai berzina, sampai membunuh, kemudian menguburkan mayat daripada wanita tadi, syaitan datang di mimpinya saudaranya, 4 saudaranya. Ini liciknya setan. Ya, ini liciknya syaitan. Sudah menggoda si rahib sampai sedemikian rupa, kemudian datang ke mimpinya saudaranya. Saudara wanita tadi, faqala lahum inna rahib sahibat sawma'ah fajara bi ukhtikum. Sesungguhnya sang rahib, pemilik gereja yang sangat megah tadi, menzinai saudara kalian. Falamma ahbalaha faqatalaha. Ketika sudah hamil, dibunuh saudara kalian itu. Tsumma dafanaha, kemudian dikubur saudari kalian itu. Fi makanin kadza wa kadza, ditunjukkan kuburannya di posisinya ini dan itu. Jelas sekali informasi dari si iblis tadi. Falamma asbahu qala rajulun minhum, ketika di pagi hari seorang di antara 4 saudaranya berkata, wallahi laqad raaitul bariha ru'ya ma adri aqussuha alaikum aw atruku. Demi Allah, aku bermimpi semalam itu sebuah mimpi yang aku mau beritakan ke kalian atau tidak, karena mimpinya mimpi buruk. La bal qassaha alaina. Maka para saudaranya mengatakan, bahkan kamu ceritakan saja kepada kami, apa mimpimu? Qala fa qassaha. Maka kemudian orang tadi atau salah satu saudaranya tadi menceritakan. Faqala al-akhar wa ana wallahi laqad raaitu dhalik. Kemudian saudaranya yang lain mengatakan, aku demi Allah mimpi yang sama. Faqala al-akhar, yang lainnya pun berkata, ana wallahi laqad raaitu dhalik. Sungguh aku pun mimpi yang sama demi Allah. Qal wallahi ma hadza illa li syai'. Maka keempatnya mengatakan, demi Allah, ini pasti ada sesuatu. Mimpinya tiga saudara bisa sama semua. Ada sesuatu ini. Qala fantalaqu wasta'addu mulkahum ala dzalikar rahib. Maka mereka pun pergi dan mereka mempersiapkan seluruh yang mereka punya, ya, mau dari masa, yo, masa dibawa semua. Mendatangi si rahib, fa'atuhu, mereka mendatangi rahib tadi, fa'anzaluhu, ya. Kemudian dikepunglah sang rahib tadi. Ya. Tsumman talaqu bihi, kemudian ditangkaplah sang rahib tadi, falaqiyahu syaitan. Setelah sang rahib sudah diarak, sudah diseret oleh empat saudaranya dan masa, syaitan itu berbicara kepada rahib tadi. Inni analladzi auqa'tuka fi hadza wa lan yunjika minha ghairi. Akulah yang membuatmu seperti ini, yang membuatmu sampai berzina, sampai membunuh wanita tadi. Kemudian akulah yang demikian, demikian, demikian, sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali aku. Fasjud li sajdatan wahidatan wa unjika mimma auqa'tuka fihi. Sujudlah kepadaku satu kali sujud saja, aku akan selamatkan engkau dari apa yang menimpamu. Qala fasajada lahu, maka sang rahib tadi sujud. Falamma atau bihi mulkahum tabarra'a minhu wa akhadha faqatala. Maka ketika sudah sujud dan sudah pendeta tadi dikepung masa, ya, akhirnya syaitan berlepas diri darinya dan dibunuhlah pendeta tadi oleh masa yang sangat banyak. Dikeroyok oleh masa yang sangat banyak. Ya, demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Tawus, Muqatil Ibnu Hayyan dan yang lainnya, ishtahara 'inda katsirin minan nas anna hadzal 'abid huwa barsiso. Dan yang masyhur di sisi manusia, orang yang ahli ibadah itu namanya Barseso. Barsiso. Ya, jadi ini kisah Barseso. Nah, kisahnya itu ini. Seorang rahib, seorang ahli ibadah 60 tahun usianya, ada yang mengatakan sudah 80 tahun. Tapi ya digoda oleh syaitan dengan apapun tidak berhasil. Akhirnya syaitan memberikan senjata pamungkasnya berupa godaan wanita. Dan benar-benar berhasillah membuat si pendeta yang sudah sepuh 80 tahun, ibadah sudah 60 tahun lebih, akhirnya sampai berzina, sampai membunuh, berdusta, dan akhirnya sampai sujud kepada iblis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu yang namanya syahwat, yaitu hawa nafsu yang seperti ini, kalau diikuti maka akan terus menghantarkan kepada kejelekan, kejelekan, kejelekan, kejelekan. Maka kalau kita sudah tahu kita terjerumus pada keharaman, segera berhenti dan bertobat pada Allah. Istighfar. Tapi malu, mas, malu manusia. Daripada nanti kasusnya seperti Barseso ini. Untuk menutupi rasa malu, justru dia akhirnya terjatuh dalam, ya, dosa yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, inilah ngerinya, ya, ujian, ya, yang dihadapi seorang lelaki ketika dihadapkan dengan seorang wanita. Ya. Wa hadhihi al-qissah mukhalifatun li qissati Jurayj al-'Abid. Kisah ini itu berbeda dengan kisah Jurayj. Kisahnya Jurayj beda lagi. Seorang ahli ibadah. Kalau Jurayj ini masih muda. Jurayj ahli ibadah masih muda. Kalau kisah Barseso ini sudah sepuh orangnya. Dan kejadiannya sampai berzina benar-benar. Tapi kalau Jurayj itu tidak berzina. Dia orang yang soleh. Tetapi dia sedikit tergelincir menunda menjawab panggilan ibunya. Akhirnya ibunya itu ibaratnya ngatain dia. Tidaklah dia mati kecuali akan, ya, bertemu dengan seorang wanita, wanita pelacur lah ibaratnya begitu. Ya. Jadi kisahnya si Jurayj ini, hadisnya riwayat Muslim, ya, kisah Jurayj itu riwayatnya Bukhari Muslim. Kisahnya Jurayj ini adalah seorang ahli ibadah. saking ahli ibadahnya masih muda. Raja itu sampai membuatkan yang namanya kuil bagi dia, atau gereja, atau tempat ibadah pokoknya. Ya, zaman sekarang dibuatin masjid lah, atau dibuatin pondok bagi dia. Saking solehnya, saking bagusnya, saking alimnya, dibuatin pondok, dibuatin masjid untuk dia ibadah. Nah, faya subhanallah, dia itu dituduh oleh seorang wanita bahwasanya wanita tadi yang hamil itu berzina dengan dirinya. Ya. Jadi kisah ini kan kisah terakhirnya. Kisah awalnya itu Jurais lagi sholat. Lagi sholat sunnah. Dipanggil oleh ibunya. Sekali. Gak jawab. Dipanggil lagi sama ibunya. Gak jawab. Dipanggil yang ketiga kali Jurais. Bingung. Mau jawab apa tidak. Tapi saya nanggung. Akhirnya apa? Jurais tetap melanjutkan sholatnya. Karena tanggung. Dikit lagi mau selesai. Tapi ibunya sudah kadung marah. Akhirnya ibunya sampai bersumpah demi Allah, dia tidak akan mati kecuali menghadapi wanita nakal. Kalimatnya kurang lebih demikian. Menghadapi ya wanita nakal, wanita pelacur. Dan subhanallah, di dekat Jurais itu ada seorang ra'il bakar, ada seorang pengembala sapi. Cowboy lah. Ya, bahasa Inggrisnya cowboy. Cowboy ini biasa nginap di bawah kuilnya atau gerejanya Jurais ini, masjidnya Jurais. Nah, suatu ketika ya si koboi ini berzina dengan seorang pelacur di bawah masjid, di bawah gereja, sampai hamillah wanita tersebut. Ketika hamil ditanya siapa bapaknya, wanita tadi justru mengatakan bahwasanya Jurais ya adalah bapak dari bayi tersebut. Jurais enggak pernah tahu apa-apa. Ibadah di masjidnya, di gerejanya, tidak tahu apa-apa, melihat wanita tadi aja tidak. Ya. Wadda'at anna hamlaha minhu. Wanita tadi memfitnah bahwasanya dia hamil gara-gara Jurais. Warafa'at amroha ila waliil amr, sampai akhirnya perkaranya dilaporkan ke pemerintah, dilaporkan ke waliul amr. Fa'amara bihi fa'anzala min sawm'atihi wa kharajat sawm'atuhu wa huwa yakul malakum malakum. Maka kemudian ketika wanita tadi melapor ke waliul amr, ke pemerintah, pemerintah tadi percaya. Maka diseretlah Jurais keluar daripada masjidnya atau gerejanya, ya, sambil mengatakan ada apa ini, ada apa ini. Maka masyarakat yang sudah geram, sudah jengkel karena ada ustaz mesum, ya, karena ada apa, orang soleh tapi mesum, ya, berzina sampai hamil, masyarakat mengatakan ya aduwallah wa anta bihadzal mar'a kadza wa kadza, wahai musuh Allah, kamu telah menghamili wanita ini sampai hamil seperti ini. Tanggung jawab kamu. Dihukum. Dihancurkanlah gerejanya atau masjidnya, dihancurkan. Sampai rata dengan tanah. Jurais mau dicambuk. Faqala Jurais, maka Jurais mengatakan, isbiru, isbiru, isbiru. Sabar dulu, sabar, sabar. Suma akhada ibnaha. Kemudian ambil anak yang sudah lahir tadi. Diambil. Setelah diambil, wahuwa sahiran jidan, masih bayi. Semakal kemudian Jurais mengatakan, ya hulaman abuka, wahai bayi, siapa bapakmu? Ini karomah, karomah bagi orang soleh. Subhanallah, bayi yang baru lahir tadi bisa ngomong. Ya, abi ar-ra'i, bapakku seorang koboi. Ya, pengembala sapi, bukan Jurais. Ya, wakanat, kat amkanat humin nafsiha, fahamalat minhu. Di mana wanita tadi tidak menjaga diri dari godaan si koboi tadi, maka akhirnya hamil. Falamma ra'a banu Israil dzalika 'azzamuhu, ketika Bani Israil mereka melihat kejujuran Jurais dan Jurais yang begitu menjaga kehormatan dan mendapatkan karomah dari Allah. Ya subhanallah, bayi yang baru lahir tadi bisa ngomong. Ya. Maka orang-orang Bani Israel azamuhu kulluhum ta'ziman balighan, sampai mengagungkan Jurais tadi dengan pengaguman yang sangat. Kemudian waqalu, mereka mengatakan nu'idu sam'atak min zahab, kami akan bangun gereja bagimu dari emas. Qala la, tidak, enggak usah. Bal u'iduha min tinin kama kanat, bahkan bangun saja dengan tanah sebagaimana mulanya. Ini kisah Jurais berbeda. Nah, kalau Jurais itu orang yang difitnah, yang dituduh. Dia orang yang soleh, orang yang baik, orang yang jujur. Hanya saja tadi salah satu dosa beliau adalah menunda jawaban dari panggilan ibunya. Sampai ibunya itu ngerundel, sampai mengatakan kamu tidak akan mati sampai melihat wanita pelacur. Oleh karena itu ketika Jurais itu mengalami kisah seperti ini, maka beliau tersenyum dan ingat, aku punya dosa dengan orang tua ya, punya dosa dengan orang tua. Dulu orang tua ibuku itu memanggilku saat aku sholat sunnah, tapi kemudian aku tidak menjawabnya sampai ibuku menyumpahiku. Dan terjadi, karena doa yang pasti mustajab, yang pasti dikabulkan adalah doaul walid ala waladihi, doa jelek seorang orang tua, seorang ibu khususnya, atas anaknya. Itu mustajab ya, pasti dikabulkan. Makanya orang tua itu keramat. Orang tua itu harus kita agungkan seagung-agungnya. Sampai ketika ada seorang dari Yaman berangkat pada zaman Rasulullah, ya Rasulullah, nuqatil ma'aka, aku ingin berjuang bersama wa Rasulullah, wa taraktu abawayya yabkian, dan aku tinggalkan kedua orang tua aku menangis. Rasulullah marah, irji' ilahima, pulang kamu, wa adhik huma kama abkaitahuma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Pulang kamu ke Yaman. Pulang. Yaman Madinah 1 bulan perjalanan. Pulang kamu, pulang. Maka jangan kita berani-berani sama orang tua. Ya. Jihad saja yang luar biasa pahalanya. Ya, Rasulullah enggak mengizinkan, pulang kamu orang tua. Pulang ke rumah orang tua. Nah, ini kisah Jurais. Dosa yang sekedar seperti itu yang membuat orang tua itu ngerundel, orang tua itu enggak ridho sedikit. Padahal bukan durhaka, tetapi apa? Membuat hati orang tua itu sakit. Ini anak dipanggil-panggil 3 kali enggak jawab-jawab. Akhirnya terucaplah kalimat tidak baik dari orang tua. Ya. Ada kisah juga dikayatkan di dalam dalam kitab Hilyatul Auliya dari Umar bin Khattab, kisah ketika beliau melihat seorang, mohon maaf, tangan kanannya itu ini setruk, enggak bisa ngangkat, jadi mati separuh. Ya, malakum fi yadi, kata Umar, ada apa dengan tangan kananmu itu? Ya. Maka kemudian orang tadi bercerita, kuntu fil jahiliyah, dulu aku di zaman jahiliyah membuat bapakku marah. Kemudian bapakku mengatakan, sungguh apa istilahnya, semoga kamu lumpuh separoh begitu. Maka faya subhanallah, tidak lama kemudian lumpuh separoh badannya, tangannya mati, lempeng, tidak bisa diangkat. Maka kemudian Umar bin Khattab menangis. Hadza fil jahiliyah wa kaifal fil Islam. Ini zaman jahiliyah saja, orang tuanya masih musyrikin. Ketika orang tua marah, berkata jelek, dikabulkan doanya. Lalu bagaimana kalau orang tuanya muslim? Maka Umar bin Khattab pun sampai bergetar, menangis tiada henti. Ya. Artinya orang tua itu orang yang paling harus kita sayangi, hormati. Jangankan membentak, jangankan sampai mukul, sampai apa, dorong. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan kamu katakan uff, uff itu kayak his. His itu kalimat misalkan begini, lagi bicara, wis wis ora usah ngomong. misalkan. Hiss, begitu. Jadi menghentikan dengan suara. Jadi kita enggak boleh begitu. Kalau tanharhuma itu menghentikan dengan tangan. Misalkan mau lewat, disingkirkan begini. Itu bentuk durhaka paling sedikit, itu sudah enggak boleh. Sudah haram, sudah dosa besar. Yang durhaka sama orang tua ini dosanya lebih besar daripada berzina. Lebih besar daripada membunuh. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan la yadkhulul janna 'aqil walidain, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kan luar biasa. Makanya ini kasus Jurej, contoh ini, sesoleh apapun kita, rajin salat kaya apapun, bahkan tadi sahabat loh ya, tidak disebut nama sahabatnya, kemudian membuat tersinggung orang tuanya. Di zaman belum masuk Islam loh ya. Orang tuanya marah, terjadi apa yang terjadi. Dan terkadang masyarakat muslimin takhir atau dampak nyata yang kita bisa lihat itu adalah nanti na'udzubillah min dzalik, kalau kita punya anak, anak kita yang akan membalas. Al jazaa min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita durhaka sama orang tua kita dulu, ya siap-siap nanti anak antum durhaka sama antum. Kalau dulu kita bentak orang tua kita, siap-siap nanti anak antum bentak antum. Kalau dulu kita mengusir orang tua kita, siap-siap nanti anak antum mengusir antum. Bahkan lebih lagi. Maka hati-hati. Orang sesoleh Jurej saja, sampai Allah berikan karomah, bayi yang baru lahir bisa ngomong. Ini kan luar biasa. Kayak mukjizatnya Nabi Yusuf. Mukjizatnya Nabi Yusuf ketika difitnah seorang wanita, saksinya adalah bayi yang masih digendong. Wasyahida syahidu min ahliha. Dan bersaksilah saksi dari keluarganya Zulaikha. Kata Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, saksinya ini adalah sobiyun fil mahdi, bayi yang masih digendong, belum bisa berbicara, kemudian bersaksi in kana qamisuhu qudda min qublin, dan seterusnya. Itu persaksian seorang bayi. Nah, Jurej ya, seperti mukjizatnya Nabi Yusuf. Hanya saja Nabi Yusuf itu nabi, sehingga keajaibannya namanya mukjizat. Kalau Jurej bukan seorang nabi, orang soleh, sehingga mukjizatnya namanya karomah. Bentuknya sama, yaitu anak kecil bisa berbicara. Itu kan menunjukkan Jurej itu orang yang sangat soleh, luar biasa. Tetapi ketika menyakiti hati orang tua, apa hukumannya? Hukumannya seperti ini. Sehingga jangan disarahkan kalau terkadang kita dapat musibah, dapat kesulitan, dapat fitnah, tuduhan, maka kita flashback mungkin dosa kita sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Mumpung kita masih hidup. Kalau sudah mati, nyesel tok udah. Ya. Sehingga diaminkan oleh Rasulullah doanya Jibril. Ya. Rahifa anfu rajulin, celaka binasa, merugi seorang, yaitu man adraka abawaih falam yudkhilahul jannah. Dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi enggak bisa masuk surga, rugi. Orang tuanya masih hidup enggak bisa masuk surga, padahal orang tua itu adalah kunci surga. Ketika ada seorang anak datang kepada Rasulullah membuat ibunya menangis, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ilzim ridlaiha fa inal jannah inda qadamaiha. Tetaplah kamu meringkuk, merangkul di bawah kakinya, karena surga itu di samping kaki ibumu. Hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat itu hadisnya dhaif. Yang sahih itu ini. Fa innal jannah 'inda rijlaiha. Karena surga itu di sisi kaki ibumu. Yaitu dengan kita ta'zim, mengagungkan, memuliakan, berbuat baik kepada ibu kita, kita akan dapat surga. Maka jangan main-main dengan ibu. Ya, surga itu di bawah, apa, di sisi kaki ibu kita. Pengen surga, berbakti kepada orang tua. Pengen neraka, ya durhaka sama orang tua. Nerakanya gampang itu. Ya, bahkan neraka dunia akan dia dapatkan kalau dia durhaka sama orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari dosa yang besar ini. Karena dosa durhaka sama orang tua ini lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa zina. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Demikian di kumandangan adzan. Fadhal, barakallahu fikum. Jazakumullah. Ada sebuah kisah di dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau tadi kan kisah orang durhaka sama orang tua. Kalau ini kisah orang yang berbakti kepada orang tua. Kisahnya Bukhari Muslim, ya, dari sahabat Abi Hurairah dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "In talaqa thalathatu nafarin mimma kana qablakum." Suatu ketika ada tiga orang yang sedang safar. Hatta awahumul mabitu ila khar fadakhuluhu fa fasadat alaihimul khar. Fan hadarat as-sakhratu minal jabal fa fasadat alaihimul khar. Ada tiga orang sedang safar karena sudah malam. Dia mencari tempat untuk tidur. Nemulah sebuah gua. Setelah masuk ke gua, in hadarat min sakhratun minal jabal. Kemudian ada batu besar menggelinding dari gunung. Fa fasadat alaihimul khar. Sampai kemudian mulut gua itu tertutup oleh batu besar tadi. Maka ketika dia sudah berusaha mendorong sekuat tenaga enggak bisa, maka seorang di antara mereka mengatakan, "Fa wallahi la yanju min hadhil amal illa ayyadullah." Illa anta da'ullah bisalihi a'malikum. Demi Allah, kita enggak akan bisa selamat dari gua ini, enggak bisa keluar dari gua ini sampai kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang kita paling besar, yang paling ikhlas yang pernah kita rasa. Orang yang pertama yang berdoa, "Allahumma innali abawaini syaikhani kabirani." Ya Allah, aku punya dua orang tua yang sudah sepuh. Wa inni la ahbuqa qablahuma ahlan wala malan. Dan aku punya dua orang tua yang sepuh. Aku tidak pernah mendahulukan siapapun berupa makanan ataupun apapun atas kedua orang tuaku. Sampai dikisahkan fahalabtu al-halab, aku perah susu. Kemudian fawajadtu huma naimain, aku dapati keduanya sedang tidur. Maka aku pun berdiri dengan membawa susu, berdiri dari sore sampai pagi menunggu orang tuanya bangun. Wasibyan yatadahawna inda qadamayya. Dan kedua anakku lagi merengek-rengek, abi susunya. Wa inni karihtu an ahbuqa qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak suka mendahulukan anak istriku atas kedua orang tuaku. Sampai kemudian kedua orang tuanya bangun, susunya diberikan, baru setelah lebih diberikan kepada anak istrinya. Tiba-tiba batu itu bergeser. Ya Allah, jika aku ikhlas dalam berbakti ini, geserlah batu ini, bergeser batu ini. Ya. Maka sebuah amalan yang sangat besar, berbakti kepada orang tua. Jangan mendahulukan siapapun atas orang tua kita. Ya. Walaupun itu istri kita ataupun anak kita, dahulukan ayah ibu kita. Keduanya punya hak yang sangat besar. Ada sebuah kisah lagi dari Abdullah bin Umar. Suatu ketika ada orang haji dari Yaman menggendong ibunya. Ya Ibn Umar, ajazaituha, apakah sudah membalas kebaikan orang tuaku ibu kini? Aku haji dari Yaman, jalan kaki gendong ibu. Manasik haji digendong terus. Apakah sudah membalas kebaikan ibuku? La. Wallahi sami'tu Rasulullah SAW yakul, demi Allah aku mendengar Rasulullah bersabda, la yazzi waladun waliday hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Demi Allah seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai dia dapati orang tuanya jadi budak belian, dia beli, dia bebaskan. Itu pun baru imbang dalam masalah melahirkan. Artinya sebaik apapun kita sama orang tua, itu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Ada kisah lagi. Mungkin antum pernah dengar seorang tabi'in yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah SAW memujinya. Seorang yang bukan orang yang ganteng, bukan. Orangnya, mohon maaf, kena penyakit kusta. Seluruh tubuhnya kena penyakit kusta. Tapi Rasulullah memujinya. Rasulullah menyanjungnya. Bahkan dipuji oleh penghuni langit. Sampai ketika Umar bin Khattab diberitahu oleh Rasulullah, beliau penasaran. Ditunggu setiap musim haji, semua jamaah haji dari Yaman diperiksa, mana yang sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh Rasulullah. Siapa orang itu? Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang luar biasa berbakti kepada ibunya. Jadi beliau itu orang punya penyakit kusta. Ibunya sudah sepuh, buta. Sudah sepuh, tua, buta. Kemudian saking berbaktinya sembuh dari penyakitnya, kecuali beberapa saja yang belum sembuh. Suatu ketika, ya, Uwais Al-Qarni ini, namanya Uwais Ibnu Amr Al-Qarni, dari Yaman. Beliau haji, naik haji. Naik haji dari Yaman jalan kaki, gendong ibunya yang buta. Naik haji. Dan Umar bin Khattab setiap tahun menunggu, mana ini yang dijanjikan oleh Rasulullah, Uwais Al-Qarni. Kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, saya minta didoakan sama ini orang. Karena doanya anak yang berbakti kepada orang tua, itu doanya mustajab. Umar mencari-cari. Ya, fa ya subhanallah. orang yang sangat sederhana, bukan orang yang tertinggi, bukan orang yang ilmunya luar biasa, tapi berbakti kepada ibunya yang sangat luar biasa, sampai dipuji oleh Rasulullah SAW, padahal Rasulullah belum pernah melihatnya, dipuji oleh para malaikat karena berbakti kepada ibunya. Ya, maka sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi di antara ciri ahli sunnati wal jamaah, wa ya'muru ahli sunnati wal jamaah bi birril walidain wa silatil arham wa makarimil akhlaq. Ciri ahli sunnati wal jamaah, silang dicek di Aqidah Wasithiyah di akhir-akhir. Ciri seorang ahli sunnati wal jamaah, maka dia tidak henti-hentinya untuk mendakwahkan birrul walidain, untuk mendakwahkan silaturrahim, untuk mendakwahkan akhlakul karimah. Itu ciri ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita kakunya ahli sunnah, maka kita dakwahkan dan kita amalkan birrul walidain, silaturrahim, akhlakul karimah, itu sangat penting bagi kita. Ya. Itu adalah ciri ahli sunnati wal jamaah. Bisa dilihat dalam Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh beliau untuk penduduk wasit. Penduduk wasit minta dituliskan fatwa kepada Syekhul Islam tentang akidah yang ringkas supaya bisa berpegang teguh dengan sunnah. Tulislah Aqidah Wasithiyah, akidah untuk penduduk wasit. Dan di akhir daripada kitabnya tersebut, beliau menuliskan ahlu sunnati wal jamaah cirinya adalah mendakwahkan silaturrahim, mendakwahkan birrul walidain, mendakwahkan silaturrahim, mendakwahkan makarimul akhlak. Sangat penting bagi kita semuanya. Ya. Maka ya, faya subhanallah ya, kita dalam surat Al-Hasyr ini ayat yang ke-16 ya, mengingatkan kita untuk berbuat baik. Selain wanita itu adalah fitnah, tadi disampaikan fitnah ya, mataraktu ba'di fitnatan darurar rajul min nisa, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling membahayakan laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Tetapi sosok wanita juga adalah kunci surga kita, yaitu ibu. Sampai Rasulullah mengatakan ilzimha, ya ilzim rijlaiha fa innal jannah 'inda qadamaiha. Teruslah engkau lazimi kakinya, layani ibumu, berbaktilah kepada ibumu, karena surga itu di sisi telapak kakinya. Jadi kalau kita ingin surga, surga itu di telapak kaki ibu, di samping telapak kaki ibu. Dengan kita mengagungkannya, memuliakannya, berbakti kepadanya, itu akan dapat surga. Ya. Masih kurang apa ma'asyiral muslimin? Ya. Luar biasa. Sehingga perkara yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, satu pelajaran yang sangat penting dari Nabi Isa. Nabi Isa itu di dalam dakwahnya apa? Salah satunya di dalam surat Maryam. Apa, Mas? Wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyah. Jadi ketika Nabi Isa ditanya oleh Bani Israel, kan dituduh Maryam itu berzina. Maryam akhirnya berpuasa dari bicara, fa asyarat ilai. Maka kemudian Maryam itu mengisyaratkan kepada Nabi Isa yang masih kecil berbicara. Akhirnya Nabi Isa berbicara, berdakwah, mulai awal dakwahnya ketika masih digendong. Ya, disampaikan bahwasanya diperintahkan untuk beribadah, untuk sholat, dan salah satunya ya adalah wabarram biwalidai. Dan Allah perintahkan aku untuk bar itu sangat baik, sangat berbakti kepada orang tua. Walam yakun jabbaran asiya. Dan jangan sampai seorang anak itu jabbar. Jabbar itu sombong, congkak, asiya, melawan kepada ibunya. Jangan sampai. Ini pesan ya dari Allah dengan ucapannya Nabi Isa. Isa ibnu Maryam. Subhanallah. Ya. Luar biasa kalau kita mau kumpulkan ya ayat, hadis, riwayat, kisah untuk berbakti kepada orang tua khususnya ibu, itu tidak terhingga banyaknya. Sangat banyak, luar biasa. Gak boleh kita jabar, sombong, congkak, apalagi marah-marah sama ibu, sama bapak, gak boleh. Melawan gak boleh. Walaupun keduanya mengajak kepada kejahatan, ya, nyuruh kepada kesyirikan, fala tuti'huma, tidak dituruti, tidak ditaati, tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap dalam urusan dunia, dalam urusan berbakti, kamu harus sebakti-baktinya sama orang tua. Walaupun misalkan orang tuanya kafir, nyuruh nyembah berhala, tidak kita patuhi perintah untuk nyembah berhala, tetapi kita berbaktinya kepadanya itu jangan berkurang sedikit pun. Sopan kita jangan berkurang sedikit pun. Santun kita, berbakti kita kepada orang tua jangan berkurang sekalipun. Justru kalau kita membawa kebenaran, kita harus lebih berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai setelah berjenggot, setelah cingkrang, setelah ngaji kok malah galak sama orang tua. Mendelik-mendelik sama orang tua. Ini syirik, ini bid'ah, ini Pak Bu. Orang tua marah lagi gitu. Jangan begitu. Isbir. Isbir, sabar, ma'asyiral muslimin. Nabi Ibrahim ketika mendakwai bapaknya, ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku, la ta'budis syaitan, jangan engkau menyembah berhala, jangan menyembah syaitan. Dipanggil dengan ya abati, wahai ayahanda, panggilan tersayang, panggilan sopan, santun, bukan panggilan kasar, bukan. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin, jika kita mengikuti sunnah, maka berdakwahlah dengan baik, dengan santun, dengan sopan, dengan menunjukkan sikap yang baik khususnya kepada kedua orang tua. Sejahat-jahatnya Abu Lahab, karena Abu Lahab itu pamannya Rasul, beliau tidak pernah ya, tidak pernah menunjukkan muka marah kepada Abu Lahab. Enggak pernah berkata kasar kepada Abu Lahab. Padahal ketika Rasulullah berdakwah dimanapun, Abu Lahab kemudian mencela, menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah sampai menunjukkan muka masam kepada Abu Lahab saja, Rasulullah tidak. Kenapa? Paman. Wal an bi manzilatil ab. Paman itu kedudukannya seperti bapak. Wal khala bi manzilatil Bibi kedudukannya seperti ibu. Makanya Rasulullah sangat menjaga kepada paman-pamannya. Walaupun pamannya menjadi musuh beratnya Abu Lahab itu, tapi Rasulullah sangat sopan. Ini penting sekali bagi kita dalam berdakwah, dalam bersikap. Contohlah Rasul, contohlah para sahabat yang sudah terbukti mereka masuk surga, terbukti benarnya. Contohnya sangat banyak masyarakat muslimin, yang semoga kisah-kisah tadi, ini kan kisahnya subhanallah ya, salah satu jerat-jerat syaitan itu ya tadi, ya, membuat orang yang soleh merasa dengan kesolehannya dia meremehkan orang tuanya. Seperti tadi Jurej. Jurej orang yang soleh, tetapi tergelincir pada sisi apa? Meremehkan panggilan ibunya. Walaupun setelah itu dia minta maaf, beristighfar, tapi apa? Tadi sudah terjadi. Ya, doa jelek dari ibunya terjadi pada Jurej. Maka tubillallah jika kita salah, banyak-banyak meminta maaf pada orang tua, ya, karena kita pasti banyak salah pada orang tua kita. Doakan mereka. Rabbighfirlana, Allahummaghfirlana waliwalidina walilmu'minin yawma yaqumul hisab.